بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa dalil terkait dengan permasalahan mengusap di atas khuf, dan telah kita sebutkan atau telah kita jelaskan definisi dari khuf, yaitu sesuatu yang dikenakan pada kaki seperti sepatu atau kaos kaki yang semisalnya terbuat dari kulit ataupun yang lainnya dan menutupi mata kaki. Di antara dalil yang telah disebutkan yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah dalam Sahihain, juga hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Naam. Juga di sana terdapat hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Bahkan dalam permasalahan ini para ulama telah menjelaskan bahwasanya hadis yang sangat banyak yang menerangkan tentang disyariatkannya bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Bahkan hal itu termasuk dari syiar Ahlu Sunnah. Syiar Ahlu Sunnah. Mereka beramal dengan permasalahan ini. Berbeda halnya dengan Ahlul Bid'ah. Mereka menyelisihi perkara ini. Sebagaimana yang telah disebutkan dari ucapan Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, di antara kelompok yang menyimpang di dalam Islam yang menyelisihi permasalahan ini adalah kelompok Syiah Rafidhah. Nah, kelompok Syiah Rafidhah, mereka menyelisihi permasalahan ini. Di mereka tidak mengusap nam di atas kedua khuf. Al-Syekh Mu'athaymin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' jilid yang pertama halaman 182 beliau berkata bahwa pengingkaran kelompok Syiah Rafidhah terhadap sunnah ini, yaitu sunnah apa? Mengusap di atas kedua khuf, merupakan syiar mereka, merupakan syiar atau tanda mereka. Nah, jadi kalau ingin mengetahui ya bagaimana kelompok Syiah Rafidhah, di antaranya adalah mereka tidak mengusap di atas kedua khuf. Ya. Ini ciri mereka. Tanda mereka. Permasalahan ini pula sepakat para ulama dan datang dalam sekian banyak sahabat. Ya, riwayat dari para sahabat akan disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad Imam Ahmad jilid yang keempat pada halaman 363, beliau menyebutkan ada 37 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan tentang mengusap. Nah, mengusap di atas khuf. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad rahimahullah pada jilid yang keempat halaman 363, beliau menyebutkan bahwa ada 37 ya, yang beliau ketahui tentunya. Naam. Sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan tentang mengusap khuf dari Nabi SAW. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Mundhir rahimahullah dalam kitab At-Tamhid, naam, atau yang sebelum pada kitab Al-Awsat, naam, pada kitabnya Al-Awsat, menyebutkan di antara para sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap di atas kedua khuf. Nah, jadi Al-Imam Ibn Al-Mundhir rahimahullah dalam kitabnya Al-Awsat pada halaman atau pada jilid yang pertama halaman 427 sampai 429, di antara para sahabat tersebut, jadi Imam Ahmad menyebutkan sekitar 37 ya, para sahabat yang meriwayatkan tentang permasalahan ini. Di antara para sahabat itu adalah kata Imam Ibn Mundhir rahimahullah, yang pertama adalah Abdullah Ibn Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Amr bin Al-As, Amr bin Al-As, kemudian Abu Umama Al-Bahili, Abu Umama Al-Bahili, kemudian Qais bin Sa'ad, Qais bin Sa'ad, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah Ibn Al-Harith, Abdullah Ibn Al-Harith, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Ammar Ibn Yasir, Jarir Ibn Abdullah, Jarir bin Samurah, Jarir bin Abdullah, Jarir bin Samurah, kemudian Abu Zaid Al-Ansari, nah, kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari, Al-Bara bin Azib, البراء بن عازب. Itu di antara sahabatnya. Tambahkan lagi. Nah, kita ingin tambahkan juga dari tambahkan ya, penambahannya. Naam. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, enam, ada 20 orang sahabat. Di antara yang lainnya yaitu Umar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib. Jadi Imam Tirmidzi menyebutkan dalam sunannya jilid yang pertama halaman 63, 20 orang sahabat yang lain. ada 20 orang sahabat Nabi SAW. Di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Hudzaifah bin Yaman, Al-Mughira bin Syu'bah, Bilal, Abu Ayyub Al-Ansar, Salman, Buraidah, Amr bin Umayyah, Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Ya'la bin Murrah, Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit. Nama-nama yang berbeda, eh? Dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Munzir rahimahullah. Itulah diantara beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang permasalahan mengusap di atas khuf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu permasalahan ini sepakat dari kalangan para ulama ahli sunnah disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah di dalam kitab Al-Awsat jilid yang pertama halaman 434 beliau menyebutkan, beliau berkata secara ringkas, nah, kesimpulan dari ucapan beliau, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tidaklah didapati, nah, perselisihan pendapat, silang pendapat di kalangan para ulama atau di kalangan para sahabat, ya, tidaklah didapati silang pendapat, perselisihan pendapat di kalangan para sahabat Nabi SAW tentang mengusap di atas khuf, tentang mengusap di atas khuf. Adapun kata Abdullah bin Mubarak, adapun setiap sahabat yang didapatkan padanya pengingkaran terhadap masalah ini, adapun setiap sahabat yang didapatkan adanya pengingkaran dalam permasalahan ini, maka didapati pula di sana, ini keterangan beliau, maka didapati pula di sana adanya periwayatan yang menetapkan mengusap khuf. Ya, maka di sana didapatkan pula periwayatan yang menetapkan mengusap khuf dari sahabat tersebut. Jadi ketika didapati, ya, suatu riwayat yang mana riwayat tersebut menerangkan tentang pengingkaran sahabat itu, namun pada riwayat yang lainnya didapati di sana penetapan, ya, terhadap permasalahan mengusap di atas khuf ini. Nah, oleh karena itulah permasalahan ini permasalahan yang penting, ya, karena ini juga merupakan syiarnya Ahlus Sunnah, ya, yang membedakan dengan Ahlul Bid'ah, ya, yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Setelah kita mengetahui bahwasanya permasalahan ini telah disepakati oleh kalangan para ulama dan bahkan banyaknya periwayatan yang datang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini merupakan perkara yang mutawatir, akan tetapi dalam permasalahan ini, dalam permasalahan mengusap di atas khuf, Naam. Memiliki syarat. Syarat yang harus dipenuhi akan bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, nah, beberapa syarat tersebut. Kata Syekh, walakin la budda min syurutin li jawazi al-mas'i 'ala al-khuffain. Syekh menyebutkan, ya, ini tidak boleh tidak, ya, terdapat syarat yang harus dipenuhi akan bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Nah, harus memenuhi syarat. Ya. Asyaratul awal, syarat yang pertama, jadi bolehnya mengusap di atas kedua khuf apabila memenuhi beberapa syarat yang disebutkan. Syarat yang pertama, ayyal basaha ala taharatin. Jadi dia mengenakan kedua khuf tersebut, dia memakai kedua khuf tersebut di atas taharah. Nah, syarat yang pertama. Jadi ketika dia memakainya, ya, dia memakai, mengenakan kedua khuf tersebut di atas taharah. Nah, dia telah berwudu, ya, di dalam keadaan suci. Dimana? Kenapa syarat ini disebutkan? Syekh memberikan alasannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam قال للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بركاتك قد مغيرة بن شعبة كتيك المغيرة فندأ ملبسكا كدوى خف yang dikenakan oleh Rasulullah SAW di ketika Mughirah hendak melepaskan, ya, ingin melepaskan kedua khuf yang dipakai, yang dikenakan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, da'huma, ya, da'huma, biarkan keduanya, ya, biarkan kedua khuf tersebut. Nah, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masah 'alayhima. Karena sungguhnya saya memasukkannya, memasukkan yang dimaksud huma di situ sudah kita terangkan pada pertemuan kita, ya. Karena sungguhnya saya memasukkan kedua kakiku, ya, dalam ke dalam kedua khuf tersebut yang mana keduanya dalam keadaan suci. Nah, jadi kedua kaki Rasulullah SAW dalam keadaan suci. Ini di atas taharah. Nah, beliau telah selesai dari berwudu kemudian memakai khuf. Wa masah 'alayhima, dan kemudian beliau SAW mengusap di atas kedua khuf tersebut. Ini dalil dari syarat yang pertama, bahwasanya seseorang yang ingin mengusap di atas kedua khufnya, terlebih dahulu dia bersuci. Nah, sebelum mengenakan khuf tersebut, jadi sebelum dia memakai khufnya, ya, apakah sejenis sepatu atau sendal yang menutupi mata kakinya, ya, atau di zaman kita atau di negeri kita ini, ya, kebanyakannya menggunakan kaos kaki. Nah, ada pun di negeri Yaman kita biasanya memakai ya khuf yang terbuat dari kulit sehingga hangat. Nah, ya kita memakai ya khuf yang terbuat dari kulit, apalagi kalau sudah musim dingin seperti ini. Nah, biasanya sangat banyak dijual. Nah, karena berbeda keadaan kita ya di tempat kami. Nah, di bagian utara Yaman itu cuacanya sangat dingin, melebihi dingin yang kita rasakan di sini. Nah, mungkin kita hanya merasakan sampai berapa? 12 derajat. Nah, ada yang menyampaikan kepada kami ya bahwasanya tadi pagi itu kurang lebih 12 derajat. Nah. Dingin. 12 derajat masih biasa di bagian utara Yaman. Nah, terkadang 0 derajat. Nah. Ya. 0 derajat sampai pada suatu keadaan bisa sampai -7. Jadi tangan ini selalu dingin. Ya, kaki demikian pula, dan terkadang sebagian orang ya sampai pecah-pecah, ya. Tidak hanya kakinya yang pecah, bibirnya, ya, kulitnya. Nah, saking dinginnya. Nah. Itu kalau musim-musim dingin. Jadi bagian utara Yaman itu musimnya cuma dua. Dingin sama dingin sekali. Nah. Berbeda dengan daerah selatan tempat Ustaz Ilham. Nah, kalau beliau musimnya cuma dua juga, panas dan panas sekali. Nah, jadi kalau musim dingin itu panas. Musim panas, panas sekali. Kalau daerah utara musim panas, dingin. Musim dingin, dingin sekali. Nah, jadi di mana-mana tempat belajar itu cuacanya ekstrim. Ya, jadi kebanyakan ya, tempat-tempat yang didatangi yang di sana banyak ya para tulab yang datang ke tempat tersebut, biasanya cuacanya ekstrim. Maka dibutuhkan kesabaran ya bagi seorang pencari ilmu. Nah, tidaklah dia datang ke tempat tersebut melainkan dalam rangka untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajar ya, pahala yang besar dengan kesabaran dia di tempat tersebut. Nah, seperti yang kita rasakan di tempat kita ini. Ya, kalau siang ya panasnya ekstrim. Ketika masuk malam dinginnya luar biasa. Nah. Oleh karena itu, nasihat yang ringkas dari kami, isbir. Nah, fasabiru. Ya, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Nah, di masa-masa menimba ilmu. Nah, di sisi para asatidzah. Baik, kita cukupkan mungkin. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita bi'idznillah pada pertemuan yang lainnya. Nah, insyaallah taala naqtati hauna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.